panglima perang, dia punya kekuasaan. Nabi apa? Ono wong 313 jak lu mau perang ada wong 3000 sing wis mesti mati kok. Eh budal. Sing akhire Nabi donga, ya Allah, nek perang iki kalah. Kula kuwatir ora ono sing nyembah panjenengan malih, ya Allah. Niku donga dene Nabi pas perang, ba. Lah dan mboten teng Monas nek ngoten niku lho. Beriku, beriku dong pulau bawah ini orang paham Nabi. Aja kemrinci ya. Dungo ne Nabi ne perang Badar ngadepi wong kafir lho. Ngadepi wong kafir lho. Dikit dungo ngadepi wong Islam lho. Piye cerita deh. Kalau tidak kau menangkan kami ya Allah. Aku tidak mengerti, aku khawatir. Tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu. Maksudnya piye? Pak Jokowi Islam, Pak Prabowo Islam, wakilnya Pak Jokowi, Yai Ma'ruf Amin Rais Amnahdlatul Ulama, Pak Sandiaga Uno santri milenial, jika Islam itu mendi, Islam karo, tapi orang ini tidak pernah belajar mengerti Rasulullah. Dungo ngelawan wong kafir, tidak dungo ngadepi wong sing berbeda pendapat karena persoalan pilihan presiden kepala negara, oh sebuah unggung ini ada yang nganggu kok misalnya ada santri keblinger kalau tak boleh iumai tak tapuk lampu ini lu nyanyi iwong isi gak ngerti lu kenapa ini Indonesia boleh iwong kafir angin kafir itu iwong sing ora Islam sing nentang Islam nek wis urip bareng bisa bersama jenengan ini dan ini saling bertanggung jawab dalam negara ya wis bayar pajak ya wis nopo niku kali para ulama dijenengke kaya dawuh Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka kalimat ra'iyah dipakai untuk menyebut warga negara Indonesia jenengane ra'iyah atau ora rakyat. Lah mula wong nek dijenengi rakyat iki aja dikafirno. Kafir niku nentang Islam. Nek wis urip bareng ini, nek wis bareng-bareng bertanggung jawab jenenge rakyat atau ora rakyat. Satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat menjadi rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Niku le ana. Mula nek wis mulya Indonesia rakyat lho coba. Ro'iyah ini ngumpul, rembukan niku nganggo bahasa Qur'an tapi ini pun wasyarin umfil amrimu lo ono istilah musyawaroh ya musyawaroh dan ini musyawaroh juga menang-menangnya dewe tafasaku fil majalis, fafsaku yafsakillah mulo panggonan musyawaroh jendengi majelis untuk ngangkat pemimpin wasi'a kursiyuhu samawatnya iso koyo ngono mulo kedudukan pemimpin di jendengi kursi ini sampai pengen boleh negara sing strukturnya paling Islam yang dunia iku Indonesia. Ini tepuk tangan sih banter kalau saya suka ini dijadikan rohinya ini kafir no. Di zaman sepuluh orang telung aku setelung kelas ngadeti orang telung ibu ini nalari sopo melayu kalau sampean saya ini mau nyapu baru kia ini lebih maju kok om lalu mau pernah dikulainya bojo baru kia ini mau dan gitu om ini sering sih rotok tuh tua nah inilah maka ilmu sosiologi dan antropologi dunia gak ada yang sanggup memahami Rasulullah mulanya meletakkan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi ini rasa dinalar mulai 100 tokoh dunia tertinggi tetap Kanjeng Nabi nah iso dicerna lho mulo niki sing dititipi bangsa niki Kanjeng Nabi wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila titipane Allah dhateng Kanjeng Nabi tapi diwale Yahudi Nasrani Nabi kuat-kuat Nabi boten diparingi kaya Nabi sing lawas wong Mekah sing pinter maca pinter nulis malah diparingi Nabi sing gak iso maca gak iso nulis tapi dibalik itu Nabi berhasil nopo membentuk kekuatan baru niku nopo kekuatan yang di dalam Al-Quran dipun sebat wahadal baladil amin dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman lalu mula nek bangsa ruwet titik noten kanjeng Nabi karena akalin surah gaduh kok iso karena gaduh kok akalin diri ini lah tekan kok iso ada orang dungo kok yang ngono kok lah tekan kok iso ada presiden diolok-olok calonnya diolok-olok kok lah tekan awak diri biar ini semua netral doro dewa dong biar ini stasioner kita nyuwun malih teng Kanjeng Nabi mulo selawatan menika kagem napa kagem perkawis-perkawis sing utekke awak dhewe wis ora gaduh sebagaimana kita tidak mampu mencerna kok iso Rasulullah mampu menyelesaikan padahal sing diulangi Rasulullah niku ghoriban basa ya'udhu ghoriban dadi kula bom